Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Sehat semua ya. Subhanallah, hari ini saya berada di ayam kampungnya Mas Jody Warung, alhamdulillah, di Jogja. Tepatnya di apa ini? Jalan apa? Ini di Pandian Sari. Pandian Sari. Ah, subhanallah. Dan istimewa ini karena ditemani sama Total Kid. Tepuk tangan buat Total Kid. Tema kita sebenarnya hari ini masih berbau neraka sebenarnya. Ini masih kajian tentang neraka ya. Catatan saya mana ada? Terima kasih Pak Jaris. Oke, sekarang kita lanjutkan pelajaran tentang neraka. Saya ada di ayam kampung ini, warung ayam kampung. Semua bisa jadi pengusaha. Ya, jadi teman-teman pemirsa bisa jadi pengusaha. Semudah dan sedekat dengan air wudhu. Jadi asal mau wudhu, sholat, doa, jadi. Ya, di ujung sana ini ada Mas Suratno. Beliau coba geser dikit, saya duduk sama beliau ini. Silakan. Sebelum ngobrol-ngobrol tentang neraka ini. Enggak, ini obrolan berat pemirsa tentang neraka, tapi kita harus cair lah. Mas Suratno, yes, apa usaha ente? Rumah makan, Ustaz. Rumah makan juga. Apa namanya? Misop Kampung, Ustaz. Misop Kampung. Iya. Bandung kabarnya belum dibuka. Baru satu, Ustaz. Baru satu. Udah buka? Sudah buka, Ustaz. Yang kedua tahu siapa yang bakal megang? Belum tahu, Ustaz. Salaman dulu. Alhamdulillah. Yusuf Mas. Saya mewakili patungan usaha. Akan ngambil cabangnya beliau. Amin, Misop Kampung. Tapi di Bandung ya. Amin. Misalnya mau ikutan buka Misop Kampung, silakan transfer. Ustadz, saya ini tetap kuping. Orang bilang, Ustadz ini sekarang bisnis. Loh, Ustadz ini kemana saja? Bisnis oke, politik oke, gitu kan. Yang penting jangan dibawa-bawa hatinya. Itu yang penting, betul. Jadi kaya, asal hati gak dibawa, oke. Miskin, hati gak dibawa, oke. Miskin dipikirin, tambah miskin, tambah sakit, tambah susah. Mas Ratno, yes, dulu merintis usahanya gimana? Dari kecil, Ustaz. Jadi seingat saya dulu, waktu baru mulai buka satu hari itu, cuma laku satu porsi, Ustaz. Oh. Ya. Tapi sehari semalam cuma laku satu porsi, masih ingat sekali tuh. Dapat uang 8.600, Ustaz. 8.600. Jadi keluar dari warung tutup gitu, cuma diem aja, Ustaz. Jalan aja itu. Tapi jalan jumpa di masjid, cepat-cepat menghadap, Ustaz. Oh, ya itu dia. Jadi, cepat-cepat menghadap Allah gitu ya maksudnya. Tanya kenapa kok kayak gini? Jadi sholat berdoa. Lagi setelah banyak istighfar, petunjuknya cuma satu, Ustaz. Apa? Ya udah, lu jalani aja yang ini, nggak usah mikir yang lain-lain gitu. Jalanin terus, ya. Terus jadi, ada perubahan. Yang karena itulah yang istilahnya itu yang menenangkan. Jadi nggak protes lagi, Ustaz. Jadi ya udah deh, pokoknya saya tekuni itu, Ustaz. Gitu ya. Iya. Berapa omsetnya berapa sekarang? Kalau boleh tahu. Gak usah lah ya, gak usah ya. Pemirsa pada meminta sumbangan. Kita gak seru nih kalau di ayam kampung, tapi pemiliknya tidak ada. Oh. Nah oke, okay, kita panggil Mas Jody. Tepuk tangan lu buat Mas Jody kita. Chatting YM edisi pagi. Subhanallah. Mari, Mas. Mas Jod, tadi Mas Ratno bilang sebagai pemilik shop. Apa sih? Mie Shop Kampung. Medan ya? Medan, terus mana lagi? Bandung. Insya Allah segera buka di Solo ya? Ya. Kalau beliau memulai, katanya pemirsa, don't worry, 8.600 omsetnya. Nah, saya pernah mendengar nih, Mas Jody ini juga mulainya omsetnya kacau juga. Mas, coba bisa cerita. Geser lagi ya, dikit. Boleh. Oke. Ya, usaha warung stik yang saya rintis selama setahun tuh, Ustaz. Selama setahun itu omsetnya 20.000, 30.000. Wah, lebih parah lagi. Lebih parah lagi. 20.000, 30.000 terus. Ya kita tekuni aja selama setahun itu. Karena kunci sukses usaha itu diantaranya ya tekun itu tadi. Oke, sebentar saya catat. Pegang. Kunci sukses ala Jody Warung. Apa yang pertama? Tekun. Oke, terus nomor dua? Nomor dua, syukuri seberapapun yang kita dapat. Syukuri seberapapun yang kita dapat. Ente ini, ente mahasiswa kan? Yeah. Asisten ini aneh. Oke, nomor satu pemirsa tekun. Ada lagi apa ini? Syukuri seberapapun yang kita dapat. Siap, terus? Yang ketiga sedekah, Ustaz. Beda tulisan mahasiswa ya sama Ustaz. Bagus. Ente kuliah di mana? Kedokteran. Wow. Pemirsa, ini belum nikah, pemirsa. Barang siapa pemirsa yang pengen menikah dengan beliau, yang belum menikah, salawatnya banyak ya. Ini calon dokter dan sedang menghafal Quran. Sudah berapa ayat sekarang? Juz amma itu bagian besar insya Allah sudah. Sudah, sejak pertama kali ketemu saya, mulai ngapal separuh juz amma. Subhanallah, Allahu Akbar. Pemirsa, kita akan saksikan penjelasan dari Mas Jody dan Mas Ratno. Tapi setelah yang berikut ini, pemirsa ini ada cerita menarik ini di balik apa? Siapa namanya teh? Rafki. Rafki, kok bisa berdiri di sini? Gimana ceritanya? Katanya tadi ada salawat, gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Pada awalnya saya itu sering lihat Ustaz di Ustaz Hatian TV setiap pagi. Gitu. Saya berarti cara Ustaz nulis, cara Ustaz suka gini-gini. Entah kenapa? Saya tuh pengen banget. Nulis di tempat Ustaz yang sama, Allah. Di pulpen yang sama, dan saya begini kan pulpen yang Ustaz pegang. Percaya nggak percaya, saya selalu selawatin gitu setiap saya nonton di Ustaz Hatian, di Ustaz Hatian TV. Dan alhamdulillah, sekarang saya... Allahumma sholli ala Muhammad. Akun Twitternya biar di follow sama yang pengen apa taruh nggak apa tulis Twitternya sini biasa usia di atas iya gitu ya @Rafki Haris. Oke pemirsa, ini anak baik, anak soleh, insya Allah juga dari keluarga yang insya Allah lah bobot bebitnya insya Allah. Ya, apa yang dilakukan sama Rifki sehari-hari, Rafki? Ya, Selain kuliah, ya tetap kuliah aja sih, Tad. Oke. Cuma kebetulan lagi pengen juga sama Mas Yudi, tertarik, pengen belajar sama Mas Yudi. Oke. Kita usahain Mas Yudi itu saya pelajarin. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Mas, aku di tengah sini. Siap. Oke. Tadi gimana terus lagi? Nomor satu tadi tekun. Nomor dua, syukuri seberapapun yang kita dapat. Nomor tiga, pemirsa, rahasia dari apa usaha supaya lancar adalah sedekah. Terus. Kemudian yang keempat itu duha. Kemudian yang kelima Quran. Seperti tadi Rafi juga apalin Quran. Saya walaupun sedikit demi sedikit, tapi insya Allah di belakang saya rumah tahfidz santri-santrinya semua ngapal Quran. Karyawan-karyawan kita juga ngapal Quran. Tiap hari satu juz ngaji Quran. Tiap hari satu juz ngaji Quran. Jadi ada 60 outlet tiap hari khatam 2 kali. 60 outlet semuanya ngantar ke sorga. Subhanallah. Mas Ratno. Banyak orang-orang yang punya usaha dia berhasil, tapi berhasil di dunia saja. Tidak mengantarkan dia selamat dari neraka, tidak mengantarkan dia dan keluarganya ke sorga. Nah, menurut pandangan Mas Ratno sendiri sebagai pengusaha mie sop kampung nih, gimana pandangannya? Niat kita itu harus betul-betul kita lurusin dulu, Ustaz. Untuk apa usaha itu? Oke. Apakah hanya untuk memperkaya diri atau bisa bermanfaat untuk umat? Berapa karyawan sekarang, Bunda? Sampai dengan sekarang kurang lebih sekitar 600, Ustaz. 600, subhanallah. Mas Yudi berapa sekarang? Saat ini sekitar 1.500 karyawan. Subhanallah. 1.500, insyaallah. Coba kita belajar dulu hadis yang berikut ya. Oke, kita baca satu hadis pemirsa. Ya, kita dapat bonus nih belajar tentang neraka, tapi kita bonus dapat tentang usaha. Rafi silakan duduk dulu. Oke, ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahwana ahlin nari azaban man lahu na'lani washirakani min narin yagla minhuma dimauhu kama yagli al mirjalu ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban wa innahu la'ahunahum azaban. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah orang yang mempunyai dua sendal dan dua talinya dari api yang mendidih. Itu siksaan yang paling ringan. Kira-kira kalau sepatu ente semua, kira-kira gitu. Dipanasin, misalkan kita salah naro. Kadang kan kita naro di masjid ya, nggak taunya sinar matahari mencreng sepatu kita, sendal kita, kulit misalkan. Coba dah ente sejam aja ditinggal di situ, terus pakai jelotoan. Nah neraka ini dipanasin puluhan ribu tahun, bahkan jutaan tahun menurut hitungan manusia. Nah siksaan yang paling ringan adalah dibayangkan oleh Rasulullah, orang yang punya dua sendal dan dua talinya dari api yang mendidih dari kedua otaknya. Sebagaimana mendidih periuk, ia tidak melihat ada orang yang lebih berat siksaan darinya. Padahal sesungguhnya ia adalah yang paling ringan. Makanya pemirsa, keinginan menjadi kaya bagus, baik, tapi harus menjadi yang kaya, yang soleh. Sebaik-baik harta adalah di tangan orang yang kaya, beriman, lagi soleh. Seburuk-buruknya harta adalah tangan di tangan orang-orang yang tidak beriman, akhlaknya jelek. Itu buruk banget tuh harta itu. Ada hadis satu lagi, tapi kelihatannya kita akan sama-sama baca setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, sambil kita bercanda-canda, kita ngaji tentang sesuatu yang berat. Ngaji sesuatu yang sesungguhnya saya pun berlindung dari Allah dan kepada Allah, jangan sampai kita kemudian menjadi penghuni neraka. Benar-benar tidak akan kebayang lah siksaannya begitu. Kita bacakan hadis yang berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari fayusbagu fin nari sabghatan thumma yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattu fayaqul la wallahi ya rab wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannati fayusbagu sabghatan fil jannati fayuqalu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qattu hal marra bika min shiddati qattu fayaqul la wallahi ya rabbi ma ra'aitu bu'san walam marra bi min shiddati qattu rawahu muslim. Didatangkan orang yang paling nikmat di dunia dari penghuni neraka. Jadi ada orang yang paling kaya, paling senang, kira-kira gitu, tapi dia jadi penghuni neraka. Lalu dipanggil dia, direndam dulu di neraka satu kali. Ada gitu Allah bercanda begini. Diambil yang paling nikmat, yang paling banyak ngerasain perempuan-perempuan, yang paling banyak ngerasain minuman, yang paling banyak kotoran-kotorannya, itu yang paling kaya, yang sombong lagi duraka, diambil, celupin dulu kata Allah sekali di neraka. Kemudian ditanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Dia menjawab, la wallah, tidak demi Allah, dia bilang. Wahai Rabbku, tidak pernah aku merasakan kenikmatan. Lupa dia sudah dengan segala penderitaannya. Saking itu apa hebatnya siksa neraka. Tapi sebaliknya, didatangkanlah satu orang yang paling menderita di dunia. Ya sering dicaci, dimaki, sering kelaparan, gak laku, gak level, sering apa dibuang ya. Tapi kemudian dimasukin sehari nih ke surga gitu. Kemudian ditanya sama Allah, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kesusahan? apakah engkau pernah merasakan kepahitan hidup? Dia menjawab, tidak ya Rob, aku tidak pernah merasakan kesusahan dan kesulitan hidup. Subhanallah. Maksudnya adalah bahwa penghuni neraka lupa segala nikmat apa yang pernah mereka rasakan di dunia, dan penghuni surga lupa juga terhadap segala kesusahan yang pernah mereka rasakan semasa hidup di dunia. Jadi pemirsa, sudahlah, banyak-banyak kita kemudian berbuat baik, beramal baik supaya kita masuk surga dan terhindar dari neraka. Baik, sekarang kita masuk ke, udah intinya yang baca, masuk doa surah Al-Baqarah ayat 52. Ya silakan, agak keras bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa aqawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Subhanallah. Pemirsa, ini juga masih bujangan ini. Namanya Lutfi Habib. Beliau bakal melanjutkan masternya di London insyaallah. London apa? Oh, doktor. Akan melangsungkan apa S3-nya di mana? London. Di Austria. Di Austria, subhanallah. Mana itunya akun Twitternya? Tulis. Siapa tahu nih pemirsa ada yang mau taruh, ya kan? Lutfi Habib, subhanallah. Pemirsa, kita masuk ke doa hari yang ke-55. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pemirsa berdoa. Jangan lupa sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Istighfar. Allahumma sholli ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan berdoa. Mas Ranto, Refki, Lutfi, Mas Jody, Toto, dan pemirsa semua silakan berdoa. Ya Allah, saat ini semua yang ada di sini dan di rumah masing-masing, di tempat masing-masing lagi berdoa, bahkan di tempat masing-masing yang tidak ada televisinya, menyamakan jadwal doanya. Kabulkan doa mereka semua ya Allah, dan kabulkan doa saya ini. Aminkan bersama para malaikatmu ya Rabb, yang tidak ada dosanya, yang ada hanya kepatuhan. Hindarkan kami dari nerakamu ya Allah, dan jadikanlah kami ini penghuni surgamu, bersama istri kami, keluarga kami, suaminya para ibu, anak-anak turunan kami, orang-orang tua kami, sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan turunan kami tidak ada yang menjadi turunan ahlun nar, turunan ahli neraka. Ya Allah Rahman Rahim, Ya Dzal Jalal Ikram, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Setiap kali kami berdoa kepadamu ya Allah agar diberikan kebaikan dunia dan diberikan kebaikan akhirat, wa qina adzaban nar, dan jauhkanlah kami dari adab nerakamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali walhamdulillahi rabbil alamin. Senang sekali saya pagi ini ditemani sama Toto Akid, subhanallah. Saya Sumansur dan semua kawan-kawan semua mohon undur diri. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.